kita harus berjumpa. Dikala kau telah berdua, berdosakah diriku kepadanya? Apabila aku mencintaimu, namun kini apalah dayaku? Semua kini telah terjadi. Walaupun kau sayang kepadaku, tak mungkin, oh tak mungkin. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu, betapa pedihku rasakan kasihmu tak sampai. Sayang, biarkanlah diriku sendiri. Doaku selalu menyertaimu. Semoga kau berdua bahagia. Oh Tuhan yang kuasa, berilah berilah.